بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد كان جلسة كنابة Enggak seperti biasanya. Kenapa? Ada trouble atau? Hah? Iya, kecil-kecil ya. Jadi volumenya. Gimana? Sudah jelas? Hah? Belum ya? Belum kan? Suaranya belum menyebar. Mana sekarang? Iya, ah ini bagus. Jadi yang ini enggak usah ya? Iya. Masya Allah. Tabarakallah. Bab 3 sekarang ya. Ya, kita bab 3. Dari panduan mudah mengurus jenazah. Kita sudah menyelesaikan bab 2. Yang pembahasannya khusus tata cara memandikan jenazah. Sekarang bab 3. Tata cara mengafani jenazah. Nah, tata cara mengafani jenazah, ada tata cara wajib, ada tata cara sunnah. Sama dengan pembahasan tata cara memandikan jenazah, ada tata cara wajib, ada tata cara sunnah. Butuh ditekan. Nah, ya. Baik. Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, kaifiyatu takfini, kayaknya betul goyang. Kaifiyatu taksinil mayyiti, tata cara mengafani mayat. Al-wajibu fi takfinil mayyiti khirqatun tughatti jami'a badani. Tata cara yang wajib adalah mengafani jenazah dengan sepotong kain yang menutupi seluruh jasadnya. Itu kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tata cara yang wajib adalah mengafani jenazah dengan sepotong kain yang menutupi seluruh jasadnya. Artinya kain kafan harus menutup seluruh jasad mayat dari kepala sampai kaki. Ya. Harus menutup seluruh jasad mayat dari kepala sampai kaki. Jadi bukan hanya bagian auratnya, tapi dari kepala sampai kaki semuanya tertutup. Dan harus tebal. Kain itu harus tebal agar tubuh jenazah tidak terbayang dari balik kain kafan tersebut. Ya, jika kain kafan itu pendek sehingga sebagian jasadnya tidak tertutup, ada yang terbuka, atau kain kafan itu tipis, ya, transparan, sehingga tubuhnya terbayang dari balik kain tersebut, belum dianggap cukup, ya, belum dianggap cukup dalam melaksanakan kewajiban mengafani jenazah. Dalilnya adalah hadis Khubbab bin Arad radhiyallahu anhu yang meriwayatkan kematian Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu pada perang Uhud. Ya, kita tahu bersama peristiwa perang Uhud, ada 70 syuhada dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, ya. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Nah, Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu meriwayatkan, ya, terkait kematian Mus'ab bin Umair pada perang Uhud. Ia berkata, "Qutila yawma Uhudin wa taraka miratan." Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu terbunuh pada perang Uhud dan meninggalkan namirah, yaitu sejenis pakaian bergaris-garis yang dikenakan di badan. Ya. Fakunna idza ghattayna biha ra'sahu badat rijlahu. Jika kami menutup bagian kepalanya dengan pakaian itu, kedua kakinya terbuka. Berarti pendek, ya, namirahnya. Wa idza ghattayna rijlaihi bada ra'suh. Jika kami menutup bagian kepalanya dengan pakaian itu, kedua kakinya terbuka. Sebaliknya, jika kami menutup bagian kakinya dengannya, kepalanya terbuka. Fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nughattiya ra'sahu wa naj'ala 'ala rijlaihi syai'an min idkhir. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami menutup bagian kepalanya dengannya. Jadi diutamakan bagian kepalanya. Dari kepalanya ditutup, ya, berarti tersisa kakinya, ya. Dan Nabi memerintahkan menutup kedua kakinya dengan idkhir. Idkhir itu sejenis rumput yang berbau harum yang ada di kota Madinah. Ya. Muttafaq alaih hadits ini. Nah. Nah, hadits ini juga menunjukkan bahwa yang wajib adalah satu kain kafan yang menutup seluruh jasad mayat dari kepala sampai kaki. Nah, dari sisi mana pendalilannya? Karena ketika pakaian Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu tidak cukup untuk menutup bagian kakinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ditutup dengan idkhir, enggak dibiarkan terbuka. Nabi memerintahkan agar sahabat mengambil idkhir rumput, ya, yang bernama idkhir, untuk menutup bagian kakinya. Ya. Ini adalah madhab jumhur mayoritas ulama. Inilah kesepakatan yang dinukil oleh Ibn Hajar dan Asy-Syaukani. Yani Ibn Hajar dan Asy-Syaukani menukil bahwa ulama sepakat. Maksudnya kesepakatan jumhur. Ya, karena masalah ini ada khilaf. Yani ada pendapat lain. Pendapat ini pula yang dirojihkan oleh As-Sunani dan Al-Albani, yang ditarjih oleh As-Sunani dan Al-Albani. Hal ini dikuatkan oleh hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam khotaba yauman fadzakara rajulan min ashabihi qubida fakuffina fi kafanin ghairi ta'ilin wa qubira lailan. Ya, sesungguhnya Nabi SAW berkhutbah di suatu hari, lantas beliau menyinggung salah satu sahabatnya yang meninggal, lalu dikafani dengan kain kafan yang tidak menutup jasadnya secara sempurna, dan dikuburkan di malam hari. Fazajarun Nabi SAW an yukbaru rajulu billayli hatta yusalla alaihi illa an yattarra insanun ila dhalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanah. Maka dari itu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menghardik penguburan jenazah di malam hari, yakni melarang hingga jenazah itu disolatkan, ya, kecuali jika seseorang terpaksa melakukannya di malam hari. Tapi dengan syarat seluruh proses yang wajib, ya, dalam penyelenggaraan pengurusan jenazah terlaksana. Nah, nanti akan datang pembahasan khusus, bab terakhir masalah penguburan jenazah. Yang pendapat yang terkuat boleh menguburkan di malam hari. Boleh. Ya, dalil-dalil yang menunjukkan itu. Yang penting hal-hal yang wajib pada pengurusan jenazah semuanya terlaksana. Nah, biasanya kan di malam hari ada keterbatasan-keterbatasan, di antaranya gelap, ya, dan hal-hal yang lain. Tetapi jika memungkinkan dan semuanya terlaksana dengan baik, yang wajib terlaksana, maka tidak masalah. Nah, di sini masalahnya apa? Masalahnya dikuburkan di malam hari, dipaksakan penguburan di malam hari, sehingga dikafani tidak sempurna pengafanannya. Nah, akhirnya Nabi SAW berbicara tentang ini, berkhutbah. Beliau juga bersabda, jika salah seorang dari kalian mengafani saudaranya, hendaklah mengafaninya dengan kain kafan yang baik. Jadi Nabi merintahkan falyuhassin kafanah, hendaknya mengafaninya dengan kain kafan yang baik. Akan kita bahas apa makna kain kafan yang baik yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Nah, kata ulama, kami nukil di sini keterangan ulama, makna mengafani seorang muslim dengan kain kafan yang baik adalah mengafani dengan kain kafan yang bersih. Itu pertama, masuk dalam kategori makna mengafani kain kafan yang baik yang diperintahkan oleh Nabi. Pertama apa? Kain kafan bersih, tidak kotor. Yang kedua, tebal, tidak transparan, tidak tipis, transparan. Yang ketiga, menutup seluruh jasad mayat. Jadi kainnya panjang dan lebar, seluruh jasad mayat tertutup, ya, tidak ada yang terbuka. Yang keempat, dari jenis yang sedang, jenis kainnya termasuk jenis yang sedang, artinya tidak berlebihan. Tidak berlebihan, bukan yang mahal, yang mewah, tidak pula yang jelek. Yang sedang, ya. Wajib. Jika berlebihan yang mewah tidak pas, karena ini orang mati, mayat, ya, juga akan hancur nanti. Jika yang jelek, ya tidak pantas memperlakukan mayat dengan kain kafan yang jelek. Jadi yang pertengahan yang sedang. Jadi tidak bermakna hadis ini perintah Nabi hendaknya mengafannya dengan kain kafan yang baik, itu tidak bermakna memilih kain kafan yang berlebihan dalam hal kebagusan dan kemahalannya. Tidak bermakna itu. Apa saja maknanya tadi? Bersih, tebal, tidak transparan, apalagi panjang, lebar, menutup seluruh jasad mayat dari jenis yang sedang, tidak berlebihan dan tidak jelek. Dengan demikian, ya, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, ini salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Nah, ia mengatakan bahwa yang wajib adalah menutup auratnya saja, menutup auratnya saja, dan selebihnya hanya sunnah. Ini adalah pendapat yang lemah dan bertentangan dengan kedua hadis di atas. Ya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, jika tidak ada kain untuk mengafani jenazah, nah bagaimana jika tidak ada kain untuk mengafani jenazah? Seperti halnya seseorang yang terbakar bersama pakaiannya dan tidak ada pakaian lain untuk mengafaninya. Dikafani dengan rumput dan semisalnya. Ya, seperti daun. Ya. Dengan cara ditata di atas tubuhnya dan dililiti tali. Kayak ini, ya. Jika tidak ada sesuatu sama sekali yang bisa digunakan untuk mengafaninya, ini benar-benar darurat. Tidak ada sama sekali. Meskipun daun, rumput, tidak ada. Ya. Dikuburkan begitu saja tanpa dikafani. Dikuburkan begitu saja tanpa dikafani. Nah, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kesanggupan kalian. Ya, ayat ke-16 dari surah At-Taghabun. Yang namanya melaksanakan kewajiban sesuai kemampuan. Nah, itu tadi. Ya, jadi jika memang tidak ada kemampuan sama sekali, ya sudah dikuburkan begitu saja tanpa kain kafan. Selama ada yang bisa digunakan, maka wajib dikafani. Meskipun tadi apa? Daun, rumput. Nah, apalagi jika memang ada kain, ya. Baik. Kemudian keterangan Ibnu Qudamah, kami nukil di sini, Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, jika tidak ada yang bisa digunakan untuk mengafaninya selain sebatas menutup auratnya. Artinya ada. Nah, tetapi hanya sebatas menutup auratnya, untuk sisanya tidak ada lagi. Auratnya saja yang ditutup. Nah, tadi kita lewati Mus'ab bin Umair di kafan oleh Nabi SAW dengan pakaiannya, bagian kakinya terbuka, ya. Nabi menutupnya dengan apa? Dengan rumput, ya. Nah, jadi artinya apa saja yang bisa digunakan, ya, untuk menutup jasadnya, mengafani. Jika memang tidak ada, kecuali bagian aurat saja, diutamakan bagian aurat. Diutamakan bagian aurat dibandingkan bagian lainnya, gitu. Nah, sebab bagian auratlah yang paling butuh ditutup daripada selainnya. Sebagaimana halnya pada masa hidupnya. Sebagaimana pada masa hidup seseorang, jika pakaiannya terbatas, maka yang terpenting adalah bagian aurat ditutup. Ya, ini penjelasan tata cara wajib, ya. Tata cara sunnah. Nah, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata, lakin al-afdalu kama yali. Namun yang afdal, lebih utama adalah dengan tata cara berikut. Tata cara sunnah adalah tata cara yang lebih utama dengan hasil dan pahala lebih sempurna, tetapi tidak wajib. Nah, ya, kita bisa menguasai tata cara sunnah ini, ya, bisa menyelenggarakannya, inilah yang lebih utama dan pahalanya lebih sempurna. Jika kita tidak laksanakan, tidak masalah. Dalam arti kita tidak berdosa, yang penting tata cara wajib itu yang kita kerjakan. Nah, Yang pertama, tata cara pertama, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, yakunu taksinu fi thalathi khiraqin bidin yudu'u ba'duha fawqa ba'd. Thumma yudu'u al-mayyitu 'alayha thumma yuraddu taraful 'ulya min janib al-mayyit al-aymani 'ala sadrihi thumma tarafuha min janibihi al-aysar thumma yuf'alu bil-lifafati ath-thaniyati thumma ath-thalithati kadhalik thumma yuraddu taraful lifa'ifi thumma yuraddu taraful lifa'ifi min 'indi ra'sihi wa rijlaihi wa ya'qiduha. Ya, ini kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, maknanya dikafani dengan 3 lembar kain putih yang dibentangkan tersusun satu di atas yang lain. Kemudian jenazah diletakkan di atas 3 lapis kain tersebut. Berarti 3 lapis kain itu kita susun, kita tata tersusun satu di atas yang lainnya. Setelah itu jenazah diletakkan di atas 3 lapis kain tersebut. Lantas kedua tepi dari lapisan kain paling atas, ya, dilipat satu persatu ya. Lantas kedua tepi dari lapisan kain paling atas dilipat ke atas dadanya, mulai dari sisi kanan jenazah. Kita mulai dari sisi kanan jenazah, lalu sisi kirinya. Nanti akan dijelaskan tujuannya supaya sisi tepi kain yang di bagian sisi kanan jenazah itu tertindih, ya, di bagian bawah. Karena kan jenazah nanti akan diletakkan dalam lahat dengan posisi, ya, dibaringkan di atas lambung kanan. Jadi bagian itu yang tertindih supaya tidak gampang terbongkar, terjatuh. Kemudian dilanjutkan pada lapisan kain yang kedua sama dengan cara yang pertama, lalu yang ketiga dengan cara yang sama, ya. Selanjutnya ujung dari ketiga lapis kain tersebut dilipat dari arah kepala, ya, dari arah kepala dilipat. Nah, dilipat ke atas wajahnya, dan dari arah kaki dilipat ke atas kakinya, lalu diikat. Lalu diikat. Tujuan mengikatnya supaya tidak terbongkar ketika diusung, diangkat ke, ya, ke kuburan. Nah, oleh karena itu nanti tali pengikat itu dilepas saat sudah di dalam lahat, sebelum ditimbun. Nah, belum dikubur. Nanti akan datang semua penjelasannya. Wajib. Jadi pertama jumlah kain kafan, ya, jumlah kain kafan. Disunnahkan mengafani jenazah dengan 3 lembar kain. Jadi sunnahnya 3 lembar kain. Ya, ini yang dipilih oleh penulis Al-Utsaimin, Al-Albani, Ibn Baz, Asy-Syaukani dan As-Sunani rahimahumullah. Ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama. Tadi sudah kita pelajari bahwa yang wajib 1 lembar, yang penting tebal, panjang lebar menutup seluruh jasad, dan ya itu sudah cukup. Namun disunnahkan, ya, disunnahkan ditambah lagi lapisan yang kedua dan lapisan yang ketiga. Jadi disunnahkan 3 lembar gitu, ya. Dalilnya adalah hadis Aisyah. Radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lapis kain berwarna putih, kain kafannya Nabi ini. Tiga lapis kain berwarna putih yang berasal dari Sahul. Sahul itu salah satu daerah di Yaman. Ya. Yang terbuat dari kapas, tidak terdiri dari gamis dan serban. Yani lembar kain, ya, lembaran kain begitu tiga lapis itu. Jadi tidak dibuat gamis, tidak dibuat serban, enggak. Tiga lembar kain membungkus mengafani jenazah Nabi alaihissalam. Muttafaq alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa inilah yang dipilih oleh para sahabat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan bagi Rasulnya apa yang dipilih oleh para sahabatnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah, memberi petunjuk kepada mereka, para sahabat. Untuk memilih yang terbaik bagi Rasulnya. Ya, bisa difahami ya, sisi pendalilannya. Al-Imam As-Syaukani rahimahullah berkata, ini kita As-Syaukani, tidak ada hadis yang sabit, yang tetap, yang benar, meriwayatkan tentang kain kafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihi hadis ini. Tidak ada hadis lain yang riwayatnya tetap benar dari Nabi yang menyelisih hadis Aisyah muttafaq alaih. Seluruh hadis yang diriwayatkan yang menyelisih hadis ini tidak mampu menandingi hadis ini. Hadis ini hadis muttafaq alaih, sepakati kebenarannya, kesahihannya, istilahnya di sahihah. Yang tertinggi itu sahih atau apa? Hasan. Ada dua derajat hadis yang riwayatnya tetap benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Derajat tertinggi namanya sahih, derajat di bawahnya namanya hasan. Ya, selain itu sudah dhaif, lemah, dan tingkat kelemahan juga bertingkat-tingkat. Ada yang kelemahannya ringan, ada yang kelemahannya parah, dan seterusnya. Ya, yang jelas kalau sudah dhaif, sudah lemah, itu tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, kecuali jika sekian riwayat yang lemah bisa digabungkan, jika kelemahannya ringan bisa naik ke derajat hasan. Ya. Nah, ini hadis ini sahih muttafaq alaih, dan hadis yang paling sahih tingkatannya adalah hadis yang ya muttafaq alaih. Ya. Yang tertinggi itu sahih Al-Bukhari, di bawahnya sahih Muslim. Nah, apalagi ini sudah muttafaq alaih, artinya keduanya Al-Bukhari dan Muslim dua-duanya meriwayatkan hadis itu ya dari sahabat yang sama, Aisyah radhiyallahu anha. Naam, itu makna muttafaq alaih. Sepakat keduanya, Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tidak ada yang bisa menandingi hadis ini. Ya. Sebab riwayat-riwayat itu kata Syaukani pada asalnya lemah. Riwayat-riwayat yang lain itu pada asalnya lemah, sehingga tidak bisa diamalkan. Apalagi riwayat-riwayat itu menyelisih hadis yang telah sabit dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim serta kitab lainnya, ini muttafaq alaih dan juga dikeluarkan oleh selain Al-Bukhari dan Muslim. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah putri Abu Bakar Siddiq, ya, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, dakhaltu ala Abi Bakar, aku masuk menemui Abu Bakar Siddiq, ayahnya radhiyallahu anhu. Faqal, kemudian Abu Bakar berkata, fi kam kafantumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kalian mengafani Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berapa lembar kain? Tanya Abu Bakar Siddiq kepada putrinya Aisyah. Qalat, Aisyah menjawab, fi thalathati athwabin bidin sahuliyatin Laisa fiha qamisun wala imamatun. Tiga lembar kain putih yang berasal dari Sahul, satu negeri di daerah di Yaman, ya, yang tidak terdiri dari gamis dan serban. Ya. Wa qala laha, selanjutnya Abu Bakar berkata lagi, ya, bertanya lagi pertanyaan kedua kepada Aisyah. Fi ayyi yawmin tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pada hari apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Qalat yaumal itsnain, dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, pada hari Senin. Qal Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya lagi. Fa ayyu yawmin hadha? Hari apa sekarang? Ini Abu Bakar Siddiq sudah mau mati, menjelang kematiannya. Hari apa sekarang? Qalat yaumul itsnain. Aisyah menjawab hari Senin. Abu Bakar pun berdoa. Qal arju fi ma baini wa bainal lail. Ya. Abu Bakar pun berdoa, aku berharap wafat sebelum malam tiba. Maksudnya dia ingin wafat juga di hari Senin seperti hari wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, sudah merasa dirinya sudah, ya, akan wafat, jadi berharap demikian. Fanadhara ila thawbin 'alayhi kana yumarradu fihi bihi rad'un min za'faran. Dia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kemudian memandangi pakaian yang dikenakannya selama sakitnya. Sebagian pakaian itu dicelup dengan za'faran, kunyit, ya. Faqala igsilu thawbi hadha wazidu alaihi thawbaini fakaffinuni fiha. Selanjutnya Abu Bakar berwasiat kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha, cucilah pakaianku ini dan tambahkan dua kain lagi, lalu kafanilah aku dengan ketiganya. Nah, ini menunjukkan apa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an juga ingin meniru Nabi, dikafani dengan tiga lapis kain. Aku pun berkata, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan. Qultu, kata Aisyah, inna hadza khalaqun. Ya, inna hadza khalaq. Sesungguhnya pakaianmu ini telah usang. Yang dipakai ayahnya. Kenapa wasiatnya ini dicuci kemudian dijadikan kain kafan? Padahal ini telah usang. Qal innal hayya ahaqqu bil jadidi minal mayyit. Innama huwa lil muhla. Ini luar biasa ucapan Abu Bakar Siddiq. Ya. Pembelajaran. Innal hayya ahaqqu bil jadidi minal mayyiti innama huwa lil muhlah. Disanggah, yakni Abu Bakar Siddiq menyanggah putrinya, mengatakan sesungguhnya orang hidup lebih berhak dengan pakaian baru daripada orang mati. Kain kafan itu hanya untuk sementara waktu. Kemudian kelanjutan riwayat ini, falam yutawaffa hatta amsa min lailati thulatha'i wa dufina qabla an yusbiha. Ya. Ternyata beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak kunjung meninggal hingga memasuki malam Selasa. Berarti tidak terkabul harapannya meninggal wafat di hari Senin seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata meninggalnya setelah memasuki malam Selasa. Lantas meninggal malam itu dan dikuburkan sebelum tiba waktu subuh. Ini juga dalil yang akan datang nanti pada bab tentang penguburan jenazah, dan sudah disinggung tadi bolehnya menguburkan di malam hari. Abu Bakar Siddiq dikuburkan di malam hari. Yang penting proses penyangkaran jenazah, mulai dari memandikan, mengafani dan penguburannya yang wajib, semuanya bisa terlaksana dengan baik. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari, hanya hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Namun tidak mengapa jika dikafani dengan 3 lembar kain yang terdiri dari sarung, gamis dan 1 lembar kain yang membungkusnya. Boleh. Ya, jika ada yang dikafani dengan sarung untuk bagian bawah tubuhnya, ya, aurat, bagian auratnya, bagian bawah itu disarungi gitu. Kemudian dipakaikan gamis untuk bagian atas tubuhnya. Kemudian lapisan yang ketiga dari luar, jadi tadi sudah di bersarung juga pakai gamis, kemudian lapisan ketiga yang lembar yang kain ini yang membungkusnya dari luar, di atas gamis dan di atas sarung itu, ya, 1 lembar kain yang membungkusnya di atas sarung dan gamis itu, ini juga boleh, nggak apa-apa. Hal itu tidak makruh, ya, hal itu tidak makruh. Ini mazhab Hambali dan Syafi'i yang dirajihkan, yakni ditarjih oleh Ibnu Utsaimin. Nah, mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i sama di sini bahwa itu boleh dan tidak dimakruhkan. Ibnu Utsaimin juga mentarjih ini. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam Sahih Al-Bukhari dan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi ada dua hadis dalam Sahih Al-Bukhari, hadis Ibnu Umar dan hadis Jabir, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengafani Abdullah bin Ubay, salah satu tokoh kaum munafik, ya, untuk menyenangkan putranya yang soleh bernama Abdullah radhiyallahu anhu, ya. Abdullah bin Ubay ma'ruf, ya, dikenal Abdullah bin Ubay itu tokoh munafikin di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi dia punya putra juga namanya Abdullah. Ya, putranya ini menjadi sahabat Nabi. Bukan munafik, ayahnya munafik tapi dia jadi sahabat. Orang soleh, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, ketika ayahnya Abdullah radhiyallahu anhu meninggal, yaitu tokoh munafik tadi yaitu Abdullah bin Ubay wafat. Ya. Di sini ada kisahnya. Yakni ketika sang munafik Abdullah bin Ubay meninggal, putranya tersebut yaitu Abdullah radhiyallahu an memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memberikan gamis yang dikenakannya. Gamis yang dikenakan siapa? Yang dikenakan oleh Nabi. Ya. Untuk kain, untuk kafan ayahnya. Ini permintaannya Abdullah. Minta gamisnya Nabi untuk dijadikan kafan ayahnya. Dan juga memohon permohonan kedua agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati jenazah ayahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabulkan permohonannya, permohonan sahabatnya itu, dengan memberikan gamisnya untuk mengafani munafik tersebut dan juga menyolati jenazahnya. Nah, jangan heran di sini, ya, ini munafik. Munafik itu kan kafir, ya. Sama dengan orang kafir, hanya saja bedanya munafik itu kekufurannya disembunyikan, tidak ditampakkan terang-terangan. Ya. Penjelasannya, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara mendoakan orang munafik meskipun doa itu tidak bermanfaat baginya atau tidak, tetapi memang masih ada pilihan ketika itu. Ya. Sebagian syariat itu kan bertahap, ya. Sebagian syariat itu ada yang bertahap. Ada yang kemudian mansukh, yakni terhapus dengan hukum berikutnya, dan itu yang kemudian tetap. Nah, seperti ini. Pada mulanya Nabi masih diberi pilihan oleh Allah antara mendoakan orang munafik atau tidak mendoakannya. Meskipun jika didoakan tidak ada manfaatnya, tapi tetap ada pilihan itu. Dan belum turun larangan mendoakannya. Ya. Jadi Nabi mengabulkan permintaan sahabatnya ketika itu karena belum dilarang. Tetapi kemudian ya, syariat yang terakhir yang menghapus ini, ya, tidak boleh menyolati, tidak boleh mendoakan orang kafir, ya, dengan berbagai ragamnya, termasuk orang munafik. Nah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Ayat Allah mengatakan wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, jangan engkau salati salah satu dari mereka yang mati di atas kemunafikannya, kekafirannya, selamanya tidak boleh. Tidak boleh doakan. Wala taqum ala qabri, dan jangan berdiri atas kuburannya untuk mendoakan. Nah, ini hukum yang terakhir menghapus ini tadi. Dan ini yang berlaku sampai hari kiamat. Nah, terakhir warna keinkafan ini mungkin masih ada waktu tersisa. Masih cukup untuk membahas warna keinkafan sedikit. Sudah masuk Isya? Hah? Sudah masuk? Lewat berapa menit? Sudah 4 menit? Ya, kita selesaikan warna ini ya. Warna kain kafan, Al-Imam An-Nawawi dan As-Syaukani menukil ijma', kesepakatan ulama tentang disunnahkannya kain kafan yang berwarna putih. Ya, jadi tidak harus warna putih. Tidak wajib ya, tetapi ini yang disunnahkan, ini yang lebih utama. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha di atas ya, yaitu kain kafan Nabi alaihi wasallam 3 lembar kain, tiga-tiganya putih. Dan sabda beliau, sabda Nabi alaihi wasallam hadis pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi pernah bersabda, "Ilbasu min thiyabikumul bayadi fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Kenakanlah pakaian putih yang kalian miliki, karena sesungguhnya itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Jadi pakaian yang terbaik itu untuk kita pilih adalah pakaian putih. Tapi tidak wajib, tidak harus, namun ini yang terbaik untuk kita kenakan, pakaian putih. Dan kafanilah jenazah-jenazah kalian dengannya. Ya. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menyatakan sahih, Ibnu Majah, Al-Hakim. Al-Hakim ia menyatakan sahih menurut syarat Muslim. Dan Al-Baihaqi ya. Al-Dhahabi dan Al-Albani menyetujui Al-Hakim. Al-Hakim menyatakan sahih menurut syarat Muslim. Artinya Muslim tidak menguraikan hadis ini dalam sahihnya, tetapi sesungguhnya hadis ini memenuhi syarat Al-Imam Muslim untuk dimasukkan dalam sahihnya. Hanya saja luput, Al-Imam Muslim tidak memasukkannya dalam sahihnya. Tetapi secara persyaratan sebenarnya memenuhi syaratnya Al-Imam Muslim. Itu maksudnya. Dan Al-Dhahabi, Al-Albani menyetujui Al-Hakim. Sedangkan guru kami Al-Wadi'i, Syekhun Al-Wadi'i, Mukbil Al-Wadi'i menyatakan hasan, derajatnya hasan menurut syarat Muslim. Jadi tidak mengistilahkannya sahih, tetapi mengatakan hasan. Ini derajatnya di bawahnya sahih, yaitu hasan menurut syarat Muslim. Ya, jadi kesimpulannya hadis ini benar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dianjurkannya berpakaian dengan pakaian putih dan mengafani jenazah dengan kain berwarna putih. Barakallahu fikum. Kita akhiri sampai di sini karena waktu Isya sudah masuk. Jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.